Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Nah, sekarang kita insyaallah akan membahas kitab siyam, hukum-hukum tentang puasa. Telah diketahui bahwasanya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam adalah yang Allah tetapkan atas umat Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi fa insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita akan membahas sedikit tentang hukum-hukum puasa yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan dan keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita mengetahui tentang ta'rif, yakni definisi apa itu puasa dan apa saja rukun-rukun tentang puasa. Adapun puasa disebutkan para ulama secara bahasa, yakni al-imsaku anisyai, seseorang dia menahan dari sesuatu. Masih umum maknanya. Kalau secara bahasa, seorang menahan dari sesuatu. Dan adapun secara syariat disebutkan di sini, yakni al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirati ma'an niyyah. Yakni seseorang menahan dari untuk memakan makanan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, ma'an niyyah, dengan niatan yang khusus, min tulu'il fajr shadiq ila ghurubi syamsi. Seorang itu melakukan hal tersebut dari sehabis sholat subuh, yakni ketika terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu secara istilah, secara syariat. Kemudian kita akan mengetahui hukum-hukumnya, rukun-rukun puasa. Adapun secara umum disebutkan bahwasannya rukun-rukun puasa itu ada dua. Yani yang pertama al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Kita menahan dari hal-hal yang membatalkan diri, menahan untuk makan, menahan untuk minum, dan yang ditetapkan syariat, hal-hal yang membatalkan ketika puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yakni sudah masuk waktu maghrib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Maka makanlah kalian dan minumlah kalian sampai nampak atas kalian itu khaitul abyad minal khaitil aswad, yakni sudah nampak masuk waktu fajar. Tsumma atimmu siyama ilal lail, dan habis itu sempurnakanlah oleh kalian puasa ketika sampai memasuki waktu malam, yaitu waktu maghrib. Yang dimaksud dengan khaitul abyad wal khaitul aswad, kata ulama di sini, ini bayadun nahari wasawadun laili, ketika sudah nampak bayang-bayangan siang atas bayang-bayangan remang malam, yakni sudah waktu masuk waktu subuh. Maka kita sudah mengetahui secara syariat, tarif definisi puasa secara syariat. Kemudian rukun yang kedua adalah an-niyah. Seseorang itu meniatkan puasa, dan niat puasa di sini adalah puasa Ramadan. Apakah perlu meniatkan puasa itu secara talafud, yakni seorang itu haruskah dia melafadzkan dalam puasanya, saya berpuasa Ramadan waktu sekian dan waktu sekian? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidak menyebut, bahwasanya beliau menyebutkan at-talafud bin niyah mahalluha al-qalbu, kata beliau, yakni melafadzkan sebuah amalan ibadah itu hendaklah di dalam hati saja sudah cukup. Itu kata penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Biaya sudah so'im bihadal imsak anil muftiratu ibadatun ibadatullahi azza wa jal, yakni hendaklah seorang itu memaksudkan, meniatkan dia berpuasa itu, yakni dia menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa ketika waktu siang, adalah sebuah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fabin niyyah tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat pulalah bisa membedakan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dimaksudkan oleh syariat, entah itu amalan wajib, entah itu amalan yang sunnah, yang mandub, maka dengan niatlah bisa dibedakan. Adapun dalil tentang niat ini sudah jelas, insya Allah sudah kita ketahui bahwasanya hadis rawahul Bukhari Muslim, yang hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niatan-niatannya. Itulah, maka setelahnya kita akan membahas tentang hukum atau hikmah hukum tentang puasa Ramadan. Siyamu Ramadan wajibun ala kulli muslimin balighun aqilun sahihun muqimun wa huwa ruknun min arkanil Islam. Bahwasanya hukum puasa Ramadan itu adalah wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, sehat, dan mukim. Ini mukim, orang yang mukim juga harus diwajibkan berpuasa. Wa huwa ruknun min arkanil Islam, bahwasanya puasa Ramadan itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Dalil tentang wajibnya puasa itu sudah jelas dari Alkitab dan As-Sunnah, bahkan Al-Ijma', kesepakatan kaum muslimin. Adapun dari Alkitab, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa, yakni puasa wajib di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana puasa ini diwajibkan atas umat sebelum kalian, niscaya kalian akan jadi orang yang bertakwa, kata Allah. Itu secara dalil Al-Quran. Adapun secara hadis, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya agama Islam itu dibangun atas lima perkara, lima pondasi. Yang pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamus shalah, mengerjakan salat. Wa itauz zakah, membayar zakat. Wal hajju, dan berhaji. Wa shaumu Ramadan, yang terakhir adalah berpuasa di pada bulan Ramadan. Insyaallah hadisnya jelas. Dan secara adapun dalil secara kesepakatan kaum muslimin, bahwasanya sudah jelas kaum muslimin bersepakat atas wajibnya berpuasa. Diketahui juga bahwasanya hukum puasa itu ada dua, puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Puasa wajib lagi dirinci oleh para ulama, itu ada tiga. Yang pertama adalah ma yajibu li zamani nafsihi, waktu wajibnya berpuasa, yakni waktu dan ketentuan bulan tertentu yang diwajibkannya seseorang itu berpuasa, yakni bulan Ramadan. Satu, yang pertama adalah bulan Ramadan diwajibkannya berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa yang wajib adalah ma yajibul illatin, kata para ulama, yakni ada sebab dia mewajibkannya berpuasa, yakni puasa kafarat, ketika seseorang ketinggalan atau luput dari puasa Ramadan, dia wajib mengganti pada bulan-bulan yang lain, maka hukumnya wajib. Dan yang ketiga adalah puasa yang diwajibkan, mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Seseorang mewajibkan dirinya untuk berpuasa, yakni puasa nadar. Maka ketika ada seseorang bernadar, ketika seandainya aku ingin, ketika seandainya aku berhasil melakukan ini dan itu, maka aku akan wajib berpuasa selama 3 hari. Maka hukumnya wajib ketika dia sudah mengatakan hal tersebut. Ketika dia sudah bernadar untuk melakukan puasa, maka hukumnya wajib. Kemudian kita akan mengetahui tentang fadailu Ramadan wal amalu fihi. Kita akan mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Beliau bersabda, barang siapa yang mendirikan ibadah salat malam pada malam Lailatul Qadri dengan keimanan dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan sungguh-sungguh melakukan puasa tersebut, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu baginya. Ini salah satu keutamaan melakukan ibadah di bulan Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kita akan mengetahui hikmah di balik puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan. Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah di dalamnya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memerintahkan atas sebuah ibadah, niscaya hal tersebut memiliki hikmah atau keagungan dan balasan yang sangat besar. Hikmah disyariatkannya puasa yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, seseorang itu mensucikan dirinya ketika di bulan Ramadan. Maka ketika seorang bersungguh-sungguh melakukan puasa di bulan Ramadan, hal tersebut bisa mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran najis, yakni dosa-dosa, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa menghalangi seseorang untuk berakhlak dengan akhlak yang jelek ketika dia berpuasa, karena hal tersebut bisa mengurangi pahala puasanya. Li'anna shaum yadhiku majri asyaiton fi badanil insi. Di sini para ulama menjelaskan bahwasannya ketika seorang berpuasa itu akan menghambat aliran keluar masuknya syaiton dalam darah manusia. Nah, bahwasanya diketahui syaitan itu mengalir di dalam darah manusia itu seperti darah mengalirnya. Bahwasanya ada sirkulasi darah, maka syaitan bisa menguasai hawa nafsu manusia. Maka dengan berpuasa insyaallah hal tersebut akan terkurangi. Dan faedah yang kedua disyariatkannya berpuasa adalah tazhidu fid dunya wa syahwatuha. Orang itu akan zuhud terhadap dunia dan kesenangan-kesenangan yang ada padanya. Maka ketika seorang berpuasa, dia akan menahan dari makan, dia akan menahan dari syahwat-syahwat dunia yang lainnya, minum dan yang lainnya. Wa targhibu fil akhirah wa na'imuha, kata ulama. Dan dia akan senantiasa condong hatinya terhadap akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Seorang ketika berpuasa, maka dia akan fokus untuk mengejar akhirat karena keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Berikutnya adalah asawmu yab'athu 'alal 'atfi 'alal masakin. Puasa itu membangkitkan rasa lemah lembut dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. wasyu'uru bil bi'alamihim, dan perasaan-perasaan yang mengganjal terhadap kaum miskin, orang-orang miskin. Dikarenakan ketika seorang berpuasa, dia akan merasakan seperti halnya yang dirasakan oleh orang-orang miskin ketika orang miskin tersebut tidak bisa makan, tidak bisa minum, dikarenakan kekurangan yang ada pada diri mereka. Itu salah satu hikmah disyariatkannya puasa. Maka kaum muslimin akan merasakan halnya keadaan seperti orang-orang miskin ketika dia berpuasa. Karena orang-orang miskin itu sangat kekurangan makan, sangat kekurangan minum dan sebagainya. Maka sama halnya ketika di bulan Ramadan, orang-orang muslimin, kaum muslimin akan merasakan hal yang serupa dirasakan oleh orang-orang miskin ketika tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Kemudian diketahui pula syarat seseorang itu diwajibkan berpuasa atas dirinya. Itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah seseorang itu harus Islam. Al-Islam. Seseorang harus Muslim. Fala yajib wala yasihhu siyam minal kafir. Maka tidak diwajibkan puasa. Dan tidak sah juga puasa seorang yang masih kafir. Lianna siyam ibadah. Dikarenakan puasa ini adalah ibadah. Wala ibadatu la tasih minal kafir. Dan sebuah ibadah tidaklah sah ketika seseorang itu masih dalam keadaan kafir. Fa idza aslama la yalzimu bi qada'i ma fatahu. Dan seandainya Allah berikan dia hidayah ketika dia memasuki agama Islam, maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengkodok yang telah lalu dari puasa-puasanya, amalan-amalannya seperti sholat, puasa dan yang lainnya. Maka tidak diwajibkan untuk mengganti atau mengkodok puasa-puasa yang telah luput ketika waktu dia masih kafir. Dan yang kedua adalah al-bulugh. Seseorang itu sudah baligh, seorang anak yang sudah baligh, maka telah diwajibkan atasnya berpuasa. Fala yajibu siyam ala man lam yablugh haddat taklif. Maka tidak diwajibkan puasa bagi seseorang anak kecil yang belum baligh, yang belum mumayyiz, tidak diwajibkan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam 'ala thalatha." Telah diangkat catatan, pena catatan atas tiga orang. Atas tiga orang. Salah satunya adalah anak kecil yang belum baligh. Maka apa hukumnya seorang anak kecil ketika dia berpuasa? Ketika dia belum baligh berpuasa, disebutkan bahwasanya puasanya itu sah-sah saja. Akan tetapi dia boleh berbuka ketika dia tidak mampu. Dan hendaknya seyogianya bagi orang tua untuk menghasung anak-anaknya, melatih anak-anaknya untuk belajar berpuasa di bulan Ramadan. Dan mengajarkan kepada anak-anaknya keutamaan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah al-aqlu. Seseorang yang berakal, maka wajib atasnya berpuasa. Yang berakal sehat maksudnya, maka wajib atasnya puasa. Fala yajibu siyam alal majunun. Maka tidak diwajibkan untuk seorang itu berpuasa ketika seseorang itu dalam keadaan dia gila. Maka tidak wajib atas orang-orang gila. Ya tidak mungkin juga kita memaksa orang-orang gila untuk berpuasa, karena mereka tidak ada pikiran. Dikarenakan sabda Nabi, "Rufi al-qalam ala salasah. Jika salah satunya adalah al-majnun, bahwasanya pena catatan amalan itu diangkat atau tidak dianggap atas tiga orang, yakni salah satunya adalah al-majnun, seorang yang memiliki penyakit yang gila sampai dia sadar. Maka ketika dia sadar, ketika dia sudah kembali akal sehatnya, maka diwajibkan atasnya berpuasa. Yang keempat adalah as-sihah. Syarat yang keempat yang berikutnya adalah sehat. Seseorang itu memiliki badan yang sehat, badan yang fit untuk berpuasa. Faman kana maridun la yatiqu siyam lam yajib alaihi. Jikalau seandainya seseorang itu sakit, maka tidak diwajibkan atasnya berpuasa dan hendaknya dia berbuka saja ketika dia sedang berpuasa. Maka apa hukumnya ketika orang sakit itu berpuasa? Maka dirinci lagi, jikalau seandainya dia mampu, maka puasanya sah-sah saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada orang yang sakit ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jikalau seandainya seseorang itu sakit atau dalam perjalanan safar, maka hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni seorang yang safar tidak diwajibkan untuknya berpuasa. Seorang yang sakit tidak diwajibkan untuknya berpuasa. Akan tetapi hukumnya seperti orang yang safar, dia hendaklah mengganti pada hari-hari yang lain ketika dia sudah sehat, dan orang yang safar ketika dia sudah mukim. Kemudian syarat yang kelima adalah syarat seorang diwajibkannya berpuasa, al-iqamah. Seorang itu harus mukim, dia tidak sedang safar. Fala yajibu shaum 'alal musafir. Tidak diwajibkan puasa atas orang-orang yang safar. Sebagaimana dalil yang telah lalu yang kita sebutkan tadi. Man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lain ketika dia sedang tidak safar. Falau shaumal musafir shoha siyamuhu. Dan seandainya seorang musafir itu dia berpuasa, maka hukumnya sah-sah saja, puasanya sah saja. Akan tetapi hendaklah dia mengganti pada hari yang lain ketika dia luput dalam puasanya. Dan syarat yang terakhir, yakni khusus untuk para ibu-ibu atau wanita, adalah al-khulu minal haidhi wan nifas. Seseorang wanita itu hendaklah dia tidak dalam keadaan haid dan nifas. Fal haidu wan nufasa la yajibu alaihi masyam. Bahwasannya seorang yang haid dan seseorang yang dalam keadaan nifas telah melahirkan, maka tidak diwajibkan atas mereka puasa. Bahkan apa hukumnya? Maka hukumnya adalah haram, kata Allah, kata Nabi SAW. Hukumnya bahkan haram ketika seorang haid dan seorang yang nifas itu untuk berpuasa. Seperti halnya sholat, tidak diwajibkan, haram atas mereka untuk melakukan sholat ketika dalam keadaan nifas dan haid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW, tentang sabda Nabi SAW, alaisa idha hadat lam tasalli wa lam tasum. Bukankah ketika mereka sedang haid, mereka itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, kata Nabi. Fadhalika min nuqsani diniha. Oleh sebab itulah perempuan itu kurang imannya. Dikarenakan ketika mereka haid, mereka tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa. Di sini disebutkan wajib atas mereka untuk mengqadha puasa mereka ketika mereka sudah selesai dari masa-masa haid mereka dan masa nifas. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah mengatakan kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Ketika kami mengalami hal tersebut, masa-masa haid tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengqadha puasa, dan Nabi SAW tidak memerintahkan kami untuk mengqadha sholat atau mengerjakan sholat yang telah luput. Cukup puasa saja. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masalah thubutu dukhuli syahri Ramadan wa wanqidhaihi, menetapkan terjadinya puasa Ramadan, bulan Ramadan, dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Insyaallah kita bahas pembahasan ini pada pembahasan berikutnya insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.